Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudaha ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Qutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang nama, demikian pula nasab keturunan Nabi, bahkan bentuk fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang diantara faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama tentang nasab keturunan Nabi, demikian pula bentuk fisik Nabi, adalah untuk menerangkan bahwa beliau adalah manusia biasa, ya, sama seperti yang lainnya. Ya, beliau manusia, makan, minum, berkeluarga, ya, punya ayah, punya ibu, punya kakek, dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini tidak dibolehkan untuk disikapi berlebihan, sehingga mengangkat beliau alaihi salatu wassalam di atas kedudukan yang semestinya, ya, diangkat sebagai ilah, ya, disadari ataupun tidak. Oleh karena itu Rasulullah melarang kaum muslimin untuk bersikap berlebihan terhadap beliau, sebagaimana kaum Nasara, ya, mereka ekstrim ghulu terhadap Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ya. Dan diantara kaum muslimin sebagian mereka tanpa sadar bersikap berlebihan terhadap Nabi, di mana mereka menjadikan Nabi sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka meminta syafaat kepada Nabi, ya, datang kepada kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi, ya, minta ini, minta itu. Maka ini ghulu, tidak dibolehkan, ya. Kemudian juga pada pasal berikutnya akan beliau jelaskan tentang fadailur rasul, keutamaan-keutamaan Nabi, ya, kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Ini juga, ya, sebagai bahan dan dasar kita untuk memuliakan dan menghormati beliau alaihi salatu wassalam. Tidak direndahkan, ya, tidak dihinakan, namun yang wajib adalah memuliakan, ya, mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Ya, karena demikian banyak fadail, manakib, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga ahlu sunnah ataupun kaum muslimin mereka wasat, pertengahan, la ifrat wa la tafrit, ya, tidak ekstrim berlebihan mengangkat, ya, Rasulullah, ya, mendudukan Rasulullah di atas kedudukan yang semestinya, dan tidak pula merendahkan, menghinakan. Naam. Kata beliau rahimahullah, min fadailir rasul, beberapa keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah yang Allah sebutkan dalam suratul Ahzab. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus Anda, ya, syahidan, sebagai syahid, ya, kemudian mubashir, sebagai pemberi kabar gembira, wanadhir, dan sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia, wada'iyan ila Allahi biiznih, dan sebagai da'i yang menyeru manusia untuk kembali kepada jalan Allah Jalla wa'ala, wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi umat dari kegelapan. Naam. Dan berikanlah kabar gembira kepada kaum muslimin, kaum mukminin, ya, bahwa mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Maka pada ayat ini Allah menerangkan kepada kita tentang beberapa keutamaan Nabi. Yang pertama, bahwa Nabi sebagai saksi terhadap perbuatan manusia. Nah, terlebih dalam masalah ibadah, Nabi sebagai saksi, di mana Nabi akan mempersaksikan bahwa amalan si fulan itu makbul, diterima. Ada musyallan merdud, tertolak. Nabi yang sebagai saksinya. Nabi yang akan mengadili di dunia sebelum di akhirah. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, merekayasa, membuat-buat sebuah perkara dalam masalah agama yang tidak ada perintahnya di dalam Islam, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak ada anjurannya, kata Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam hadis yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, beribadah, kemudian dalam kondisi tidak ada dasarnya di dalam Islam, tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, kata Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Di dunia pernyataan Nabi sebagai saksi, si fulan ibadahnya diterima, si fulan tertolak. Kenapa? Dilihat apakah sesuai ataukah tidak dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fungsi yang kedua atau keutamaan yang kedua, Nabi sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira kepada kaum mukminin, orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa syurga Allah siapkan bagi mereka ketika mereka mengikuti dan patuh serta taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Keutamaan yang ketiga, wa nadhir, sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia, terkhusus kepada pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi menyatakan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Jalla wa'ala. Sehingga ini wewenang Rasulullah, dan termasuk utaman beliau yang membedakan dengan manusia yang lainnya. Bahkan peringatan-peringatan para duat, para penyeru, para mubaligh, para ulama, itu mengacu kepada peringatan-peringatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian keutamaan berikutnya, yang keempat, da'iyan ila Allah biidznih, Rasulullah sebagai penyeru, penyampai syariat Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Sehingga beliau orang yang diberikan mandat, kepercayaan, amanah untuk menyampaikan syariat, sehingga yang wajib bagi manusia adalah mentaatinya. Sehingga barang siapa yang melanggar, menyisihinya, maka neraka balasannya. Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahdi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar, kata Nabi. Demi Allah, tidaklah ada dari kalangan umatku, kata Nabi, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang dia sempat mendengarkan dakwatul Islam kemudian dalam kondisi tidak beriman, gak mau masuk Islam, tetap di atas kekufurannya, membangkang di atas Yahudinya, Nasraninya ataupun agama-agama yang lainnya, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti termasuk penghuni neraka jahannam apabila mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, a'udzu billah. Kemudian fadilah yang berikutnya, yang ke berapa? Yang kelima, bahwa Rasulullah sebagai siraj, munir, pelita, ya, yang menerangi umat. Karena seperti yang Allah sifatkan kepada manusia, innahu kana dhuluman jahula. Ya, manusia itu mereka sifatnya zalim, aniaya, ya, tidak bisa menempatkan sesuatu pada porsinya, enggak tepat. Ya, enggak adil. Zalim. Sehingga kalau dibawa kepada sifat dasar manusia, itu kebijakan mereka enggak bijak. Ya, demikian pula jahul. Manusia itu jahul, sangat jahil. Enggak ngerti apa-apa. Sehingga apabila tidak dibimbing dengan syariat Islam, tidak dibimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, akan dibiarkan dalam kondisi apa adanya. Ya, dasar penciptaannya zalum jahul. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah itu mengangkat mereka dari kegelapan, dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kezaliman, diangkat, diarahkan kepada keadilan. Ya, kebijaksanaan dan tepat dalam menempatkan sesuatu. Ya. Nah. Dan juga di sini, ya, di awal sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, gelar yang Allah sematkan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yaitu ya ayyuhan nabi. Ya, ini keutamaan berikutnya, bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi. Seorang nabi. Sehingga ini yang harus difahami. Ini pula membedakan antara beliau dengan manusia yang lainnya. Beliau nabi. Sehingga apa yang beliau nyatakan, apa yang beliau beritakan kepada kita, yang wajib adalah diimani. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau senantiasa mencatat, ya, senantiasa mencatat apa yang disampaikan oleh nabi. Maka orang-orang Yahudi datang kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, memberikan syubhat, ya, wahai Abdullah, apakah anda mencatat semua ucapan Muhammad itu dalam kondisi dia adalah manusia biasa, ya, yang terkadang dia berbicara dalam kondisi marah, dalam kondisi senang, ya, kamu gak tahu itu benar atau salah, ya. Maka sempat Abdullah bin Amr menahan diri untuk mencatat ucapan nabi, menahan diri untuk mencatat sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis nabi, karena syubhat bangsa Yahudi tadi. Sampai akhirnya beliau datang kepada nabi mengadukan apa yang telah disampaikan oleh bangsa Yahudi tadi. Ya, yang kemudian kata nabi, ya, uktub. Ya, tulislah. Ya, fa innahu la yakhruju min hadza ila al-haq. Karena sungguhnya tidaklah yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Artinya jangan ragu. Ya, betul. Saya manusia biasa. Sama seperti kalian. Makan, minum, berkeluarga, jalan ke pasar, sama. Tapi perihal dengan sabda, dengan hadis, dengan syariat, tidaklah yang muncul dariku kecuali al-haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Enggak pernah. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan yang berikutnya. Allah sebutkan dalam suratul Ahzab, ya, ma kana Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan tidaklah Muhammad itu, ya, sekedar salah seorang, ya, ayah dari laki-laki di antara kalian. Ya, ini bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar bapak status beliau, ya, tapi walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, ya, yang mengemban mandat ilahi, ya, yang mengemban amanah untuk berdakwah, menyampaikan syariat Allah Jalla wa'ala. Kemudian wa khataman nabiyyin, dan Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Hadza huwa syahid. Maka di dalam ayat ini menambahkan kepada kita tentang keutamaan Nabi yang lainnya, ya, bahwa Rasulullah atau Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau seorang Nabi plus sekaligus sebagai Rasul. Ya, dan tentunya di sini tingkatan Rasul ini lebih tinggi daripada tingkatan Nabi. Dan ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, meskipun ada beberapa sifat yang sama-sama dimiliki oleh Nabi dan Rasul, seperti yang pertama, sama-sama diutus dari kalangan orang yang merdeka. Ini persamaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, sama-sama Allah angkat, Allah pilih mereka dari orang yang merdeka, bukan budak. Gak ada Nabi, Rasul budak, itu gak ada. Semuanya dari orang merdeka. Yang kedua, Allah angkat, Allah pilih mereka dari jenis laki-laki. Dari jenis laki-laki. Nah, dan juga persamaan berikutnya, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan syariat Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Adapun sedikit perbedaan antara Nabi dan Rasul, seperti yang para ulama jelaskan, bahwa adapun para Nabi itu kebanyakan diutus ke tengah kaum yang mentaati. Kebanyakan diutus kepada kaum yang mentaati. Berbeda dengan Rasul, itu kebanyakan diutus kepada satu kaum yang kebanyakan mereka menyisihi, menentang. Sehingga dari sisi tingkat ujian, Rasul lebih berat daripada Nabi. Dari sisi tantangan, ya, Rasul lebih menantang, lebih berat. Ya, kenapa? Kebanyakan menentang. Perbedaan yang kedua, bahwa Nabi itu membawa syariat yang dibawa oleh Nabi yang sebelumnya. Atau dengan ungkapan yang lain, bahwa seorang Nabi itu membawa syariat Nabi sebelumnya, sehingga ya sekedar melanjutkan estafet dakwah dari Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi bukan syariat yang baru, tapi sama. Berbeda dengan Rasul, adapun Rasul itu membawa syariat yang baru, berbeda dengan Rasul yang sebelumnya. Ya. Nah, sehingga Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau sekaligus menyandang dua gelar. Beliau seorang Nabi dan sekaligus sebagai Rasul. Dan ini tidaklah bertentangan, yang menunjukkan keutamaan. Nah, dan di sini Allah sebutkan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Keutamaan yang berikutnya, bahwa Nabi adalah penutup para Nabi. Dan itu dikuatkan lagi dengan beberapa riwayat dari sebagian qiraah dengan bacaan walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Wa khatim, lafadznya khatim. Kalau khatim, ya, artinya akhir, ya. Nabi yang terakhir. Kalau khatam, penutup. Khatam dari stempel surat, kalau sudah selesai, ya, dibuat, diedit, ya, kemudian diteken, tinggal stempel sebagai penutup. Kalau khatim, kalau tadi khatam, penutup. Kalau khatim itu akhir. Dan ini memperkuat status Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir yang Allah utus ke tengah manusia. Dan itu cukup sebagai keutamaan, menunjukkan bahwa syariat Allah Jalla wa'ala telah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan apalagi pengurangan. Sudah cukup. Ya. Kemudian poin berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa qala Allah ta'ala dalam suratul Anbiya menjelaskan tentang keutamaan Nabi yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus anda wahai Rasul melainkan rahmah lil alamin, sebagai rahmah yang menebarkan kasih sayang serta kedamaian kepada seluruh alam. Ya, sehingga di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang misi dakwatul Islam, yaitu menebarkan kasih sayang, ya, dan memasyarakatkan kedamaian di tengah manusia. Sehingga keliru anggapan sebagian mereka, orang-orang kafir, yang berusaha untuk mendiskreditkan Islam, demikian pula umat Islam, kemudian mengesankan bahwa Islam itu agama yang keras, ya, terlebih dengan munculnya gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, ya, orang-orang yang mereka menyimpang dari shiratal mustaqim, dari prinsip-prinsip Islam yang benar, ya, memperparah kondisi tadi, lebih memperburuk citra Islam yang indah, yang damai, yang menebarkan kasih sayang. Dan itulah yang Allah nyatakan bahwa engkau wahai Nabi kami utus sebagai rahmah, ya, sehingga sampai dalam masalah jihad sekalipun, dalam masalah bunuh-membunuh, ya, dalam masalah peperangan, Islam mengatur dengan cemerlang, luar biasa, rinci, detail, ya. Dalam masalah kisos saja, ya, balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja seorang muslim, ya, bukan haknya, itu pun dengan cara yang islami, yang luar biasa, ya. Nah, sampai-sampai kata Nabi, ketika seorang ingin menyembelih, ya, seekor hewan, baik untuk dimakan ataupun sebagai kurban, maka, ya, perbaiki dan perbagus adab-adabnya. Ya, faida dabahtum al-qitlata ataupun faida dabahtum dabha wa ahsinul qitlah. Ya, apabila Anda ingin menyembelih, ya, seekor hewan atau apa, maka, ya, perbagus cara menyembelihnya. Di antara caranya adalah dengan mempertajam pisaunya, parangnya, kemudian tidak menampakkan di hadapan, ya, hewannya. Demikian pun dalam hal membunuh, kisos dianjurkan untuk, ya, memperbaiki cara pembunuhannya, parang yang tajam, ya, kemudian tidak sampai, ya, menyakiti, ya, penyiksaan sebelumnya tidak ada. Nah, demikian pula jihad. Jihad ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Ya, para wanita, ya, orang yang sudah tua renta, anak-anak, pada asalnya enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh dalam jihad fi sabilillah. Ya, adapun mereka, haula, ya, khawarij, ya, min ISIS, Al-Qaeda ataupun yang lainnya, mereka serampangan. Ya, mereka sok memperjuangkan syariat Islam, tapi mereka sendiri menginjak-injak syariat Islam, memperburuk citra keindahan Islam. Allahu musta'an. Ya, para wanita dibunuh, anak-anak, ya, jadi bulan-bulanan, ya, orang yang sudah tua renta, ya, disiksa, ya, karena dianggap menyisihi perintah amirnya. Nah, kemudian keutamanya berikutnya dari ayat ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu diutus, ya, kepada seluruh umat manusia. Diutus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya Allah utus, ya, sekedar untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini Allah utus untuk seluruh manusia. Ya. Arabnya kah ataupun bukan Arabnya, Timur Tengahnya ataupun Eropanya, Amerikanya, Australianya, Indonesianya, sama, Asianya, Afrikanya. Ya. Sama. Ya, selama dia hidup, ya, di generasi, di masa setelah Allah mengutus Rasulullah sebagai penutup para nabi dan rasul, maka mereka terkenai syariat Allah Jalla wa'ala yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Dan itu kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ini juga sekaligus menepis ya anggapan ya ungkapan miring sebagian mereka yang mengesankan bahwa sebagian syariat Islam itu khusus untuk orang Arab saja, seperti tentang syariat hijab misalkan, tentang dianjurkannya para wanita muslimah untuk berhijab, berjilbab, ya, bercadar, menutup mukanya. Sebagian mereka, ya, menyatakan bahwa ini khusus untuk orang Arab saja, khusus mereka saja. Adapun selain Arab, nggak berlaku. Kenapa? Karena ini kebiasaan mereka, ya. Maka ini tidak benar, tidak benar. Apa yang Allah nyatakan, demikian pula yang Rasulullah sebutkan, itu menyeluruh, universal, ya, mencakup seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Bahkan ahlul bait sekalipun yang dari silsilah keturunan itu nyambung kepada Rasulullah, tetap terkena syariat, ya, tetap diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, zakat, demikian pula hukum-hukum yang lainnya, sama, gak ada bedanya, ya. Sehingga ini juga menepis anggapan sebagian orang, salah paham, ya, kalau sudah tingkatannya habaib, ada keturunan Nabi, ya, nyambung ada silsilah darahnya kepada Nabi, entah itu dari garis Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, maka sebagian syarat gugur. Apalagi kalau sudah digelari dengan wali, ya, seperti keyakinan Sufi, maka ini tidak benar. Siapapun dia, jangankan Anda, ya, jangankan kita, Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau Nabi, beliau Rasul, ya, yang Allah telah ampuni kesalahan, kalaupun ada dosa yang beliau lakukan, yang dahulu ataupun yang akan datang, tetap beliau sholat, beliau berpuasa, beliau berhaji, umrah, dan syarat-syarat yang lainnya sama. Ya, apalagi kita, ya, gak ada jaminan, maka tentunya tidak ada pengecualian. Ya, jangan sampai ada sebagian orang menganggap bahwa kalau sudah mencapai derajat tertentu, ya, telah gugur sebagian syariat. Ya, maka ini berbahaya. Ya, bahkan termasuk kekufuran, a'udzu billah. Kemudian, keutamaan berikutnya. Qala rahimahullah, qala alaihi salatu wassalam, ana aktsarul anbiya tab'an yaum al-qiyamah wa ana awwalu yaqra'u babal jannah. Rahu Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim, kata Nabi, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali akan mengetuk pintu syurga. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan faedah sekaligus menambahkan keutamaan Nabi yang lainnya, bahwa Rasulullah adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Paling banyak pengikutnya. Nah, dan ini cukup sebagai kebanggaan, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada kaum pria, ya, kaum muslimin, dalam hal mencari jodoh, ya, memilih calon istri, itu dipilih dari yang subur. Kata Nabi dalam hadis, ya, Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian apabila ingin mencari calon pasangan hidup, calon istri, maka pilihlah al-wadud al-walud, yang penyayang, dan plus kata Nabi al-wadud ataupun al-walud, yang subur. Kenapa? Kata Nabi, fa inni mukathirun bikumul umam, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti pada yaumul qiyamah. Nabi senang umat beliau banyak, bahkan yang terbanyak. Ya. Oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang kondisi umat-umat terdahulu, ya, maka Nabi bercerita, aku melihat di sana ada seorang Nabi, ya, pengikutnya hanya satu atau dua orang saja, Dan di sana aku melihat ada seorang nabi pengikutnya hanya segelintir orang saja, 3 sampai 10, enggak lebih dari itu. Sedikit. Bahkan di sana aku melihat ada seorang nabi laisa ma'ahu ahad, enggak punya pengikut sama sekali. Yang kemudian aku melihat ada bayangan hitam dari kejauhan dan aku menyangka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Namun ternyata ada yang menyampaikan kepadaku bahwa ini adalah Musa dan kaumnya. Menunjukkan Musa, umatnya, kaumnya itu cukup banyak. Kemudian Nabi ditampakkan lagi dengan kondisi yang lebih dari itu. Bayangan menghitam dari kejauhan yang lebih besar lagi. Kemudian dikatakan, hadza ummatuk. Ini adalah umatmu. Hadhi ummatuk. Ini adalah umatmu, wahai Nabi. Dan di tengah-tengah mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Syahidnya bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Oleh karena itu termasuk yang dianjurkan di dalam Islam adalah dengan memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Ya, sehingga prinsip dan semboyan ataupun gaya hidup dua anak cukup ini menyisihi anjuran di dalam Islam. Bahkan kalau sudah dua bangganya luar biasa. Kalau sudah lebih itu terasa dapat musibah. Sehingga sebagian mereka merasa tabu, bahkan merasa aneh. Kok bisa ada satu keluarga anaknya 10. 10 tahun menikah 10 anaknya. Masyaallah. Aneh. Anaknya berapa, Pak? Baru 10. Hah? Baru 10. Ketika ada yang kecil dilihat ini yang keberapa? Ini yang ke-15. Masyaallah, yang ke-15. Enggak bisa dibayangin kayak apa. Saya saja 1-2 anak sudah kelimpungan, kerepotan. Anda 15 gimana ini? Gimana makannya, gimana mengurusinya? Enggak gimana-gimana, tetap kita berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Tetap punya tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan. Dan di antara hikmah serta faedah kita memiliki keturunan yang banyak, itu adalah banyaknya kemungkinan, besarnya harapan untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin besar kemungkinannya. Beda kalau sedikit, 1-2, kita gak tahu siapa di antara putra dan putri kita yang soleh dan solehah, kita gak tahu. Tapi kalau banyak dan kita berusaha untuk mengarahkan, mendidik mereka dengan baik, insyaallah kemungkinan besar banyak yang kita dapatkan. Tapi juga tentunya anjuran ini bukan sekedar bualan kemudian kosong dari penerapan tanggung jawab. Tidak, anaknya banyak tapi dibiarkan, ditelantarkan, keluyuran kemana-mana, nggak tahu posisinya di mana, nggak jelas, masa bodoh, yang penting anak saya banyak. Enggak, bukan untuk bangga-banggaan anak itu, tapi untuk dididik dan diarahkan, dibina sebagai harapan kita, sebagai celengan kita, tabungan kita nanti pada hari kiamat kelak. Dan harapannya bisa memberikan syafaat kepada kita. Itulah harapan kita. Sampai-sampai ada seorang ayah, Nabi kisahkan. Ada seorang ayah, seorang bapak, ketika telah divonis, telah ditetapkan sebagai ahlu jannah, yang dia merasa amalannya sedikit. Amalannya sedikit. Ibadahnya kurang, tapi alhamdulillah masuk surga. Yang biasanya kalau amalnya sedikit, tingkatannya surganya pun rendah kan gitu. Tapi ternyata Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan surganya. Heran ayah ini, ya Allah dari mana ini? Seharusnya saya nggak seperti ini. Tingkatan saya harusnya rendah, kok bisa seperti ini? Maka Allah katakan bahwa ini disebabkan karena istighfar dan kesolehan putra dan putrimu, anak-anakmu. Menunjukkan bahwa anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian berikutnya, di dalam hadis ini juga menambahkan tentang keutamaan nabi yang lainnya, bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Pertama kali akan mengetuk pintu surga. Nah, padahal kalau dilihat ya dari generasi ya, Rasulullah adalah yang paling terakhir. Ya, namun ternyata beliau termasuk yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala yang paling pertama kali untuk mengetuk dan masuk pintu surga. Bahkan surga gak akan dibuka pintunya sampai Nabi masuk terlebih dahulu. Bahkan ya, umat Islam gak bisa masuk surga kecuali dengan izin dan syafaat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu termasuk keutamaan umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah mereka diberikan kehormatan. Meskipun umat terbelakang dalam pengertian umat yang paling belakang, tapi yang akan paling terdepan untuk masuk surga duluan, ini umat Islam dari sisi generasinya yang paling belakang, ya kan, umatnya Nabi. Tapi dari sisi masuk surga yang paling duluan, ya, dibandingkan dengan kaum mukminin, kaum muslimin yang mereka beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, mengikut Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Nuh, Zakaria dan yang lainnya, ya, Nabi Ibrahim, umatnya, ya, kaumnya, mereka masuk surganya belakangan. Padahal hidupnya duluan. Ya. Maka ini tentunya ya akan menuntut kita untuk mensyukuri nikmat ini. Nah, dengan kita berusaha untuk mematuhi, mentaati perintah dan ya sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lainnya. Qala rahimahullah wa qala alaihi salatu wasalam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu, wa inna nabiyyan minal anbiya ma sadaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Rahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, aku adalah orang yang akan pertama kali memberikan syafaat ya kepada manusia untuk masuk surga. Ya. Dan tidaklah ada satu nabi pun dari kalangan para nabi yang dibenarkan oleh umatnya sebagaimana yang telah membenarkan risalah yang aku bawa. Mengisyaratkan bahwa pengikut ya Rasulullah itu lebih banyak, bahkan yang terbanyak dibandingkan dengan pengikut nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Nah, wa inna nabiyyan minal anbiya ma sadaqahu min ummatihi ila rajulun wahid. Di mana ada seorang nabi dari kalangan para nabi, tidaklah ada yang membenarkannya dari kalangan umatnya kecuali satu orang saja. Satu orang saja. Nah, dan jangan dikira atau jangan disalahfahami, oh berarti nabinya yang salah dalam berdakwah. Ya, kurang fasih. Ya, kurang ahli sehingga pengikutnya satu tok. Enggak. Ya, karena yang masalah atau yang namanya hidayah yang menjadikan orang itu menerima Islam atau tidak, itu bukan haknya para nabi. Ya, bukan wewenangnya para rasul. Bukan haknya manusia. Tapi itu murni hak Allahu Jalla wa Ala. Allah yang akan memilih. Allah yang Maha mengetahui siapa di antara manusia yang telah mendengar dakwahul Islam kemudian menerima atau menentangnya. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha berkuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang berhak untuk disesatkan. Ya, karena memang penyakit hatinya. Allah Maha tahu. Ya. Sehingga adapun tugas manusia, tugas para nabi dan rasul itu hanya sebatas menyampaikan. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin, kata Allah. Dan tidak ada wewenang hak seorang rasul melainkan sebatas menyampaikan dengan penjelasan yang gamblang. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang digelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Beliau menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin dengan tangannya. ya, yang siap dan rela, sabar, ikhlas untuk menerima hukuman, dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Toh pengikutnya berapa sih? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa pengikut beliau alaihissalam ya cuma keluarganya. Cuma keluarganya. Itu pun enggak semuanya. Siapa? Istrinya sama anak-anaknya. Bapaknya kafir, kaumnya kafir. Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikenal lembut, yang dikenal sabar, yang dikenal fasih. Ya. Mantap penjelasannya, tapi toh pengikutnya cuma sekedar keluarganya. Enggak ada yang lainnya, enggak lebih dari itu. Karena memang ya, bukan wewenang beliau untuk menjadikan si fulan masuk Islam, si fulan menerima ataupun tidak, bukan. Sekedar menyampaikan. Ya, demikian pula ini ya yang harus disadari oleh para duat. Ya, orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Demikian pula kita ketika memberikan nasihat. Bukan hak kita, ya, bukan wewenang kita untuk mengatur kamu harus terima, terima. Kalau enggak, awas. Bukan, sekedar menyampaikan. Sekedar menyampaikan nasihat dan masukan. Adapun masalah menerima dan tidak, itu masalah Allah. Allah yang Maha tahu. Dan Allah Maha adil dengan hikmahnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Masih ada beberapa keutamaan yang lain yang Nabi miliki, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hamdakumullah.